Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mempelajari secara teori semua huruf Arabiyah dari sisi makhraj, dan alhamdulillah kita telah menerapkannya dalam praktek pelafatan beberapa huruf. Kita sampai pada pelajaran halaman 14 ya, sampai huruf sin. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan dengan membaca latihan-latihan berikutnya, kami minta semua peserta menyiapkan alat tulis bagi yang tersedia ya. Jadi yang memiliki kertas dan alat tulis patut disiapkan. Lagi direkam, A. A. Sini. Nah. Ini ada tugas tertulis. Cukup menuliskan jawaban saja dari pertanyaan yang insyaallah kita akan sebutkan. Nah, nanti hasil jawaban ini antum simpan masing-masing ya. Suatu saat insyaallah kita akan koreksi bersama. Sama. Baik. Ada baiknya buku-buku ditutup ya. Buku Aisyah jadi satu, tutup. Alhamdulillah. Baik. Siap ya. Nah, habis makan nih kalau banyak ngomong. Sampai ya. Baik. Sebutkan semua huruf yang berasal dari makhraj ujung lidah ditempelkan pada pangkal gigi seri atas. Sebutkan semua huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah di bagian punggung ditempelkan pada pangkal gigi seri atas. Tulis. Kalau hurufnya ada 10, tulis 10 semuanya. Kalau hanya ada 1, 1 saja ya. Sebutkan semua huruf yang berasal dari makhraj ini. Ujung lidah dari arah punggung ditempelkan pada pangkal gigi seri atas. Untuk menemukan jawabannya bukan hanya begini. Lafadkan ya, ini antum coba taruh lidah antum di sesuai dengan soal tadi. Ya, kemudian bunyikan huruf apa yang bunyi. Ya, huruf apa yang muncul, tulis. Coba diulangi soalnya. Soalnya diulangi coba. Siapa yang saya ulangi? Bentar. Apa soalnya tadi? Iya, ujung lidah ditempelkan pada pangkal gigi seri atas. Iya. Sebutkan nomor 2 huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. sebutkan huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Iya. Hadat. Sebutkan semua huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Iya. Terbaik. Sebutkan huruf-huruf yang berasal dari ujung lidah ditempelkan pada permukaan gigi seri bawah. Sebutkan huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah, ya, dari arah depan, ditempelkan pada permukaan gigi seri bawah. Ya, bisa sambil dilafadzkan, ya. Bersuara pun tidak masalah, ya. Bersuara pun tidak masalah, ya. Belum tentu yang di samping antum juga berpendapat sama, ya. Tafadhal dipraktikkan masing-masing, tidak apa-apa. Nah, ujung lidah ditempelkan pada permukaan gigi seri bawah. Kalau hurufnya ada tiga, tulis semuanya. Ya, kalau hanya satu juga cukup satu. Ya. Nomor berapa sekarang? 4, ya. Dari pangkal tenggorokan muncul dua huruf. Di antaranya hamzah. Yang satu huruf apa? Ya. Dari pangkal tenggorokan muncul dua huruf, ya. Yang satu adalah huruf hamzah, satunya huruf apa? Nah, itu yang ditanyakan itu. Baik. Berikutnya, dari ujung tenggorokan muncul dua huruf. Yang satu ghain. Yang satu huruf apa? Dari ujung tenggorokan muncul dua huruf. Yang satu adalah ghain. Wo. Wo. Oh. Yang satu huruf apa? Nomor berikutnya, nomor 6. Sebutkan dua huruf yang makhrajnya sama dengan fa. Sebutkan dua huruf yang makhrajnya sama dengan fa. F. F. Nah, huruf apa yang juga keluar dari tempat ini? F. Nah, kita memang baru belajar secara praktek sampai huruf sin ya. Akan tapi insyaallah masing-masing sudah mengenal semua huruf Arabiyah ya. Tinggal kita yakni menguatkan secara teori ya. Baik. Pertanyaan tadi apa? Kita ulangi, sebutkan dua huruf yang sama makhrajnya dengan fa. Nah. Baik. Sebutkan satu huruf saja yang bersifat isti'la. Sebutkan satu huruf saja yang punya sifat isti'la. Ya, terutama tadi huruf yang sudah kita pelajari secara praktek ya. Dari hamzah sampai sin, huruf apa yang punya sifat isti'la, yaitu sifat naiknya suara ke langit-langit. Ada tiga huruf ya yang keluar dari bibir atas bawah ya. Sebutkan tiga-tiganya. Ada tiga huruf yang keluar dari mana? Bibir atas bawah ya. Bibir atas dan bawah kalau di ya tempel, kalau diapakan maka akan muncul tiga huruf. Ya, sebutkan semuanya. Sebutkan huruf yang keluar dari rongga ya. Rongga, jadi tidak, kalau disukun tidak tertumpu pada bagian-bagian bibir atau lidah atau tenggorokan, namun hanya melewati rongga mulut saja, lepas ya. Huruf apa ya. Sebutkan salah satunya, satu aja. Pertanyaannya adalah, sebutkan huruf yang keluar dari rongga mulut ya. Yang namanya rongga, jadi kalau disukun ya hanya melewati rongga saja, tidak tertumpu pada bagian bibir ya, seperti misalkan ba'ad, ini kan tertumpu pada bibir, atau al, tertumpu pada lidah, ah, tertumpu pada tenggorokan. Ini huruf ini kalau disukun hanya lewat begitu saja. Huruf apa itu? Ya. Hadal. Nah. Baik. Huruf apa yang keluar dari bibir bawah ditempelkan pada gigi seri atas? Huruf apa yang muncul ketika bibir bawah bagian dalam ditempelkan ke gigi seri atas? Ya. Huruf apa yang keluar saat bibir bawah bagian dalam nempel pada gigi seri atas. Wa, wa, ma, bisa kan? Bisa macam-macam ya. Bibir bawah dengan gigi seri, bukan gigi, bibir, bukan bibir atas, bibir bawah, gigi atas. Wa, ma. Huruf apa yang keluar dari tepi lidah depan, tepian depan nempel ke gusi? Ya, huruf apa yang keluar saat tepi lidah bagian depan nempel ke gusi? Ya, tepi lidah depan dengan gusi. Terakhir ya. Tadi yang sebelumnya apa tadi? Huruf apa yang muncul tepi lidah depan nempel ke gusi? Terakhir, huruf apa yang hanya ada pada Arabiyah? Ya, pada lughatun Arabiyah saja. Huruf apa yang hanya ada pada bahasa Arab dan tidak ada pada bahasa selainnya? Ya. Huruf apa yang hanya ada pada bahasa Arab dan tidak ada pada bahasa selainnya? Baik. Ya, insyaallah pertanyaan itu cukup ya. Mudah-mudahan bisa semakin memantapkan pengetahuan kita tentang makhraj ya, tentang makhrajul huruf. Naam. Taib. Insyaallah nanti suatu saat kita koreksi. Atau mau dikoreksi sekarang? Ya. Coba dihitung dulu, dihitung berapa huruf yang antum tulis, ya, berapa huruf yang antum tulis, ya, berapa, ya. Cocokkan jumlahnya dulu. Berapa belas? Berapa? Soalnya 10 ya kan? Soalnya berapa? Soalnya 12 ya, tapi kalau hurufnya itu dihitung tuh 2, 3, 4, 5, 6 berapa? 23 20 21 17 ya. Kalau ada yang menjawab 20 ya, insya Allah itu yang jumlahnya baru sama ya. Ya, jadi kalau apa kurang atau lebih berarti insya Allah ada yang salah ya, yang salah, kelebihan lah paling enggak atau kurang. Nah, jumlah huruf yang kita tulis ada 20 ya. Ada yang terulang memang, ada yang terulang. Baik. 12 nomor ya. Ya, nomor 1 jawabannya apa? 3 huruf. Ya. Apa saja? Ta, dal, o. Ya. Ta, dal, po. Ya. Ya. Jangan dibetulkan, ya. Enggak usah dibetulkan. Dikasih tanda salah, salah itu aja. Ya, jangan dibetulkan, ya. Bukan saatnya membetulkan. Ya. Ta, boleh diacak. Po dulu baru dal baru ta. Ya. Almin nomor satu jawabannya apa? Ta, dal, po. Yaitu huruf yang keluar dari mana? Ujung lidah dari arah punggung ditempelkan ke pangkal. Nah, nomor dua apa? Ha, ain. Santum ha dan ain. Ya, ha dan ain. Ya. Ini mau dicek sendiri-sendiri atau ditukar? Ya. Baik. Nomor dua tadi apa? Ha dan ain. Tiga. Nomor tiga apa jawabannya? Sin, zai, sad. Nah, as, az, os. As, az, os. Baik. Sin, zai, dan sod. Ya. Baik. Tadi nomor 1 kalau betul semua nilainya 3. Ya. Nomor 2 kalau betul semua nilainya 2. Nomor 3 kalau betul semua 3 nilainya. Baik. Kalau salah semua ya 0. Ya. Kalau jawabannya nomor 3 5 misalkan, gimana? Kelebihan 2. Al-Mu'in memuat huruf ini, sin, zai, sod. Ya. Ya, ini jawabannya betul, sin, zai, sod. Kalau kelebihan ya dihapus saja, yang lebih-lebih tadi dihapus. Nilainya 3. Ya. Nomor 4. Ha. Ha. Ya. Ha. Satu saja. Nomor 5. Ho. Ya. Nomor 5, ho. Ya. Baik. Nomor 6. Zal dan vo. Z dan ov. Yang sama makhraja dengan fa adalah z, zal dan vo. Z ov. Poinnya 2, ya, poinnya 2. Baik. Nomor 7. Huruf isti'la. Apa di antaranya? Ho, ya. Baik. Mungkin kebanyakannya menulis huruf ho, ya, karena baru itu yang kita pelajari. Kalau ada yang lain, ya boleh diisi dengan huruf ghain, ho, ya, atau sad, atau bot, po, wo, ya, semuanya huruf isti'la. Ya. Ho. O, o, ya, so, bo, po, wo. Nah. Nomor 8. Huruf-huruf dari bibir atas bawah. Apa saja? Ba, mim, waw. Ba, ma, wa. Au, ab, am. Taib. Nomor 9. Huruf yang keluar dari rongga mulut. Apa? Alif, ahsantum. Jadi kita sekarang punya sebuah kesepakatan bahwasanya alif itu beda dengan hamzah, ya. Bedakan hamzah dengan alif, ya. Alif adalah huruf rongga, hamzah huruf tenggorokan, a, i, u, ya. Kalau ada alif fathah a, itu maksudnya adalah hamzah, ya. Alif sendiri pada hakikatnya hanya bisa disukun, ya, tidak bisa menyandang harokat, ya. Alif hanya bisa sukun, ya, dan hanya berfungsi memanjangkan harokat fathah. Baik. Nomor 10. Huruf yang berasal dari mana? Bibir bawah dengan gigi seri atas. Huruf apa? Fa. Terus? Sudah. Fa saja. Ya, alhamdulillah enggak ada yang terkecoh, ya. Ya. Cuman ini tadi sebagai tanbih saja. Sebagai tanbih, ya. Kadang-kadang kita tidak terasa mengusapkan apa? Wawu dari makhrajnya fa. Ya. Misalkan kalau kita melafadzkan kalimat wawu, ada wawu sebelumnya apa? Fa, ya. Misalkan apa? Afwahihim, misalkan. Min afwahihim, ya. Nah, kadang-kadang ya yang enggak terasa, min afwa, langsung afwa, tidak memindah bibir, af, harusnya begitu, afwahihim atau afwajan. Ya, baik. Fa, ya. Nomor 11 apa? Huruf dari tepi lidah depan dengan gusi lam. Al, al, baik. Kemudian terakhir huruf apa? Dad, huruf dad. Allah yabarik fikum jami'an. Ya. Jadi kalau betul semua poinnya 20. Ya. Poinnya 20, ya nilainya kali 5. Ya, 100. Ya. Poinnya berapa kali 5 itu nilai antum. Ya. Simpan dulu, ya. Barangkali nanti dibutuhkan. Ya. Direkap nilainya, insyaallah. Baik, ikhwati fillah, waktu masih ada, kita tambahkan sedikit. Kita buka halaman 15. Kita buka halaman 15. Tadi terakhir kita pelajari huruf sin. Ya. Secara tartib mestinya setelah sin apa? Shin. Ya. Kemudian sod dan seterusnya. Ya, tartib yang kita kenal itu sebenarnya ya bukan suatu yang qat'i harus seperti itu, kita harus mengurutkan kayak gitu, tidak, ya. Itu urutan karena apa? Karena ada kemiripan bentuk, ya, satu dengan yang lain, misalkan ba dengan ta dan sa. Makanya diurutkan, ya, seiring penyebutannya, ba ta sa, kemudian jim ha ha dan seterusnya. Nah, buku ini tidak terlalu terpaku dengan urutan itu dalam hal pengenalan huruf dan praktek melafadzkannya. Lebih apa namanya, mengarah kepada bagaimana kita mendahulukan huruf-huruf yang secara apa namanya praktek lebih mudah, ya. Sehingga setelah huruf sin kita beralih ke huruf kaf, ya, lebih dulu. Yang lain huruf shin sampai huruf qaf, ya, kita akhirkan. Baik. Jadi huruf kaf kita telah pelajari makhrajnya dari mana? Kaf. Nah, dari pangkal lidah. Tapi di depan makhraj qaf, ya. Sudah mendekati tengah lidah. Ka. Ka. Ka. Muncul nafas tidak? Ya, otomatis. Nafasnya muncul sedikit. Ka, ya. Kalau pas diharokati, ya, dikasih harokat fathah atau kasrah atau dhammah, juga muncul nafas. Ka. Ya. Nafasnya khafif, ya. Hamas khafif. Baik. Kita baca kha ka. Kha ka. Ka ja. Ka ja. Cukup, ya. Berikutnya lam, ya. Al, coba disukun. Al. Al. Kira-kira ini huruf tipis atau tebal? Seperti huruf kha atau seperti huruf H? Ya. Nah, huruf lam ini termasuk huruf tipis, ya. La. La. Nah, lam yang tebal seperti apa? Seperti ketika kita melafadzkan lafadz Allah, ya, lafdzul jalalah. Allahu, ya. Allahu, ya. Allah. Ini lam yang tebal. Allah, ya. Ini lam yang selain itu dibaca dengan tipis. Allah. La. Baik. Akala. Akala. La hada. La hada. Salakha. Salakha. Radhala. Radhala. Labatha. Labatha. Jalata. Zabala. Zabala. Baik. Khalada. Khalada. Berikutnya huruf mim, ya, mim dari bibir atas dan bawah. Nah, baik. Bedanya apa dengan ba? Ya, huruf ba lebih kuat tekanannya. Ya, sehingga kalau kita sukun huruf ba suaranya berhenti. Ab. Ya. Mim am. Suaranya masih terdengar berjalan, ya. Dan suara yang berjalan tadi karena ada ruang yang terbuka pada rongga hidung, ya. Am. Ya. Jadi yang awalnya mestinya akan berhenti suaranya karena apa? Rapat, ya, jalan suaranya tertutup rapat. Am. Namun karena masih ada yang terbuka sehingga suara masih berjalan. Am. Ya. Kalau ba tidak ada jalan lain. Ya, artinya suara itu tidak akan berpindah pada apa? Rongga hidung, ya. Tetap pada bibir sehingga suara pun akan berhenti. Ab. Nah, itu bedanya ba dan mim. Baik, kita baca baris keempat. Kadasa. Kadasa. Rasala. Rasala. Rakada. Rakada. Hazara. Hazara. Hazaba. Hazaba. Zaaba. Zaaba. Khathama. Khatala. Khatala. Akama. Akama. Kataha. Kataha. Fadama. Fadama. Lafatha. Lafatha. Baik, itulah huruf mim. Halaman 17. Nun. Kemudian waw. Nun dari ujung lidah ditempelkan ke gusi. Ya. Coba, na. Ya. Nun mirip dengan mim dari sisi suara yang kemudian beralih ke hidung. An. Ya. Andai kata tidak ada celah yang terbuka pada bagian hidung, maka nun termasuk huruf yang akan berhenti suaranya saat disukun. Ya. An. Ya. Tapi ada rongga hidung yang terbuka dilewati oleh suara dengung pada nun. Ya. Taib, kita masih belajar fathah dulu. Ya, belum kita pelajari tentang sukun. Taib, kita baca nabala, nabala, nakata, nakata, nadama, nadama, nafaro. Janaha. Janaha. Sakhana. Sakhana. Adhana. Adhana. Nazaha. Nazaha. Baik, Allah ibarik fikum. Ada mikrofon yang bisa berputar? Belum ada. Wirelessnya ada? Wireless ada? Bisa diedarkan? Belum ya? Nanti ya? Sekarang belum? Baik ya. Baik, Mas. Nah, dari peserta yang paling jauh dari mana ya? Kalimantan. Baik. Tapi nanti Hasan nunggu mikrofon aja. Baik. Satu lagi huruf wawu, ya. Satu lagi huruf wawu, insya Allah kita akhiri sesi ini dengan huruf ini. Baik. Wawu dari mana? Bibir atas bawah diapakan? Dihimpun, ya. Bukan ditempelkan satu dengan lain, dengan yang lain. Cukup dihimpun. Au. Au. Wa. Wa. Ya. Yang kerap ditanyakan dari ikhwah kita, mana yang betul, wa atau wa, ya. Wa atau wa, ya. Itu pertanyaan yang sering muncul. Jawabannya apa? Ya, dua-duanya wawu, ya. Wa dan wa ya sama-sama wawu, ya. Akan tetapi kalau sebelum wawu ini ada nun sukun, ya. Sebelum wawu ada apa? Nun sukun, maka suaranya bercampur dengan gunnah, ya, wa, ya. Misalkan miwal, miwal, wa, ya. Miwal. Tapi kalau tidak ada nun sukun sebelumnya, dia mengawali bacaan atau wawu yang tanpa ada nun sebelumnya, ya insya Allah lebih mengarah kepada bacaan wa tadi, ya kan? Wala, ya. Wailun, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kita baca wada'a, jawara, wathaba, hawada, kasawa, mawata, khawana, zawala, zawala. Ya, coba diulangi. Wada'a, wada'a, jawara, wasaba, hawada, kasawa, mawata, khawana, zawala. Baik. Cukup dulu ya. Ya. Insya Allah kita cukupkan ya, sesi kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan mungkin ba'dal maghrib, insya Allah ba'dal asar ada kajian bersama Ustaz Abdul Muqti hafizahullah. Naam. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma.